Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nian nanti tau tu kore tenan ke eli ngoyen mantan tono kabarmu tanda ni. Nanging kangen keringet bareng awamu. Paket data.